Tauhid. Babu bayan tauhid. Bab bayan penjelasan tentang tauhid. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi dua. Tauhid lafzi dan tauhid ma'nawi. Beliau menjelaskan dulu sini di matan. Qala, sebelum di matan beliau membaca menjelaskan dulu. Kata beliau, tauhid bil waw wal hamzah wal alif, yaitu dengan waw tauhid atau dengan hamzah ta'kid. Ya, ada tiga perlafatan tauhid, ta'kid. Wal awal yaitu dengan waw wal afsah. Ya. Ini lebih sahih. Ada juga yang dengan alif ta'kid. Ya. Ta'kid, ta'kid. Ada tauhid. Nah, yang pertama dengan waw ini yang lebih afsah. Yang lebih fasih. Wa huwa alladhi ja'a bihi al-Qur'an. Nah, inilah yang terdapat di Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha. Ini berarti kan, wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha, ba'da tawkid dengan waw. Ini pelafatan tawkid itu dengan waw. Antum akh mukhlis tidak ada bukunya? Ini wa dikasih pinjam itu apa? Matannya, matan. Izak, ada kata matannya. Wahu lughatan at-taqwiyah. Tauqid ini secara bahasa artinya penguat. Ya, kalau diberikan diberikan tauqid, diberikan penguat. Nah, sekarang wahma istilahan, adapun secara istilah terminologi. Apa itu tauqid? Menurut para ulama ilmu nahwu, fahuwa kismani, ini ada dua. Ya, kata beliau, Allah Ta'ala, yang pertama tauqidun, yang pertama tauqid lafzi, yang kedua maknawi. Fal lafzi, apa yang dimaksud dengan tauqid lafzi? I'adatu lafzi al-awwali binafsihi aw bimuradifihi wa sayati al-kalamu alaihi. Nah, kata beliau mengenai tauqid lafzi, i'adatul lafzi al-awwali bi nafsihi, yaitu mengulangi lafaz yang awal, yang sebelumnya, dengan lafaznya sendiri atau yang sinonimnya. Misal kita menyatakan ja'a zaidun zaidun, ja'a zaidun zaidun, ya, atau pada fi'il. Kita misalnya menyatakan Zaidun duduk. Ya. Jalasa Zaidun. Jalasa, jalasa Zaidun. Itu dengan lafadznya atau dengan sinonimnya yang semakna dengannya. Ya, artinya fi'il yang semakna dengan jalasa, misalkan ya. Sa'ida yas'alu. Misalnya kita mengatakan jalasa, jalasa Sa'ida Zaidun. Maka Sa'ida adalah tauqid. Tauqid apa? Lafzi. Ya, karena dia muradif. Nah, itu mengulangi lafaz tauqid sebelumnya atau yang muradif, yang semirip, muradif dengan dia, yang sinonim dengannya. Nah, akan datang penjelasannya terkait hal ini mengenai tauqid lafzi. Ya. Nah, ini bisa pada isim, fi'il, huruf. Nah, nanti beliau akan menerangkan. Insyaallah. Wal ma'nawi, sekarang berikutnya tauqid ma'nawi. Apa yang dimaksud dengan tauqid ma'nawi? Tabi'un yuqsadu bihi qaulul matbu'i 'ala dhahirihi. Nah, berikutnya tauqid ma'nawi. Apa yang dimaksud dengan tauqid ma'nawi? Dia adalah tabi'. Ya, dia adalah tabi', kalimat yang mengikuti, ya, kalimat yang mengikuti kalimat yang lain yuqsadu bihi, nah ditujukan, dimaksudkan dengan memberikan kalimat yang mengikuti tersebut pada qaulul matbu, ya, untuk tujuan yang kalimat yang diikuti ala zahirihi, berdasarkan zahirnya. Ya, bisa kita mengatakan jaa zaidun, kasih tabi yang mengikuti. Nah, ini muakkadnya. Muakkad maknanya yang ditaukid, yang ditegaskan. Nah, kita kasih taukid. Jaa zaidun nafsuhu. Jaa zaidun ainuhu. Ja'at Fatimatu nafsuha ainuha. Nah, perhatikan nafsuhu pada kalimat ja'a Zaidun, dia adalah taukid. Mana mu'akadnya? Zaidun. Nah, dia adalah tabi', dia adalah tabi' yang mengikuti, mengikuti mu'akad, mengikuti mu'akad. Yuqsadu bihi kaunul matbu' ala dhahiri. Ya, maka ditujukan dengan diberikan tabi', dengan diberikan taukid ini pada keadaan matbu', status matbu'. Matbu'nya tadi siapa? Mu'akadnya? Zaidun. Pada matbu'. Nah, ini ala zahirihi, berdasarkan zahirnya. Jadi kalau dikatakan ja'a Zaidun, sudah ketika dikatakan ja'a Zaidun, ini ada kemungkinan yang datang adalah anak buahnya Zaid. Apalagi kita mengatakan misalkan presiden yang presiden namanya siapa? Jokowi. Kita mengatakan ja'a Jokowi. Ja'a Jokowi ila huna. Syekh Jokowi datang ke sini. Nah, ini ada kemungkinan yang dipahami adalah yang datang bukan Jokowi. Putusannya. Nah, kemudian siapanya lah. Nah, kalau diberikan taukid ja'a Zaidun nafsuhu. Yang datang benar-benar Pak Jokowi itu, bukan cuma penjaganya, ajudannya dan yang lainnya. Ngerti enggak sih? Hanya untuk menegaskan taukid, ditegaskan. Nah, dia ditujukan dengan diberikan taukid ini yuqsadu bihi, ditujukan dengan diberikan taukid ini qaulul matbu. Memang status yang diikuti. Jadi memang status yang diikuti siapa? Ya udah itu dia. Matbu tadi siapa? Muakkadnya. Pak Jokowi. Ja'a Jokowi, ja'a Jokowi nafsuhu. Berarti sudah jelas. Oh, yang datang Pak Jokowi, benar ini udah bukan apa tadi? Ajudan-ajudannya. Berbeda kalau kita menyatakan ja'a Jokowi, ja'a Amir. Bisa jadi yang datang utusannya, bantuannya, ya, keputusannya. Tapi kalau dikatakan ja'a Jokowi nafsuhu, sudah jelas. Ini bentuk kita. Penegasan. Qaulul matbu. Qaulul matbu, status yang matbu tadi, Jokowi tadi, ala zahiri. Dia betul-betul datang. Status hukumnya apa? Sesuai dengan fi'ilnya. Ja'a, benar-benar dia datang. Nanti ke antum sini. Ya. Nah, kalau dalam definisi yang lain diterangkan wa tabi' ar-rafi'u lil ihtimal. Nah, definisi taukid dia adalah ya tabi, sebuah lafaz yang mengikuti matbu'nya, mengikuti muakkadnya, yang rafi'u lil ihtimal, untuk menghilangkan adanya kemungkinan-kemungkinan, berbagai kemungkinan. Kalau sudah dikatakan ja'a Jokowi nafsuhu, hilang berbagai macam kemungkinan. Udah, Syekh Jokowi yang datang. Paham sini? Masih? Qala al-musannif rahimahullah, anda berat sekarang, Amriti berkata ini di mata. Wa jaizun fil ismi an yu'akkada fayatba'ul mu'akkadu fayatba'u al-mu'akkidu al-mu'akkada. Ingat ya, mu'akkid ya, yang mentaukidkan, mu'akkad yang ditaukid. Mu'akkid itu taukid, mu'akkad yang matbu. Mu'akkid tabi', mu'akkad matbu. Kayak tadi ja'a Jokowi nafsuhu, mana mu'akkidnya? Nafsuhu. Mana mu'akkadnya? Jokowi. Paham sini? Nah, kata beliau wa ja'izun fil ismi an yu'akkada. Boleh-boleh saja bagi isim dia an yu'akkada, diberikan taukid. Wa yatba'ul mu'akkidu al-mu'akkada. Maka muakkid, yaitu yang menguatkan, yang penguat, sang penguat, yaitu si taukid ini, dia yatba'u, dia mengikuti al-muakkada, muakkadnya, yang matbu'nya, yang diikuti, yang ditaukidkan. Paham sini? Nah, ya, kata beliau di sini, wa yakhtassu bil ismi. Syekh di sini Amriti mengkhususkan dengan isim. Ya. Kalau taukid lafzi itu baik bisa pada isim, bisa pada fi'il, bisa juga pada huruf. Kalau taukid lafzi. Ingat enggak tadi? Ya. Taukid lafzi. Jalasa kita berikan taukid juga dengan jalasa juga atau dengan sinonimnya. Sa'ida. Nah, kalau yang sini taukid lafzi itu sekarang taukid maknawi. Boleh, yaitu dikhususkan dengan isim kama asyar ilaihi biqauli, sebagaimana diisyaratkan oleh beliau, oleh Amriti dengan pernyataan beliau, wa jaizun bil ism. Boleh pakai isim, maksudnya apa? Duna ghairihi minal fi'li wa ta'bihi. Artinya ini hanya pada isim, taukid naf maknawi, bukan pada fi'il dan huruf. An yu'akkada, boleh saja isim ini diberi ya, taukid ya, bil bina ilil maf'ul, ini dengan wazan bina ilil maf'ul, itu yang dikenal sebagian yang lain dengan ya, yaitu dengan bina ilil majhul, tapi istilah kita mengikuti juga itu istilahnya Al-Kailani, lil maf'ul itu asal. An yu'akkad, ditaukidkan. Fayatba'u al-mu'akkidu, maka mu'akkid ya, mengikuti bil kasri kaf, dengan dikasrakan kaf, ala annahu ism fa'il, sebagai isim fa'il. Akkada yu'akkidu mu'akkid, al-mu'akkada yang diikuti bil fathil kaf, ala annahu ism maf'ul, mu'akkad, yaitu mu'akkid mengikuti mu'akkad, taukid mengikuti mu'akkad, tabi mengikuti matbu. Sudah? Nah, kemudian kata beliau, fi aujuhil i'rabi at-ta'rifi la munakkarin fa'an mu'akkadin khala. Itu taukid mengikuti mu'akkad dari sisi apa? Fi aujuhil i'rab. Itu dari sisi aspek-aspek i'rab wa ta'rif maupun ma'rifat. La, tapi bukan munakkarin, bukan pada masalah nakirah. Ya. Fa'an mu'akkadin khala. Maka khala, tidak ada an mu'akkad dari mu'akkad yang nakirah, gitu maksudnya. Maka la munakkar, enggak, bukan pada munakkar. Jadi tidak ada taukid ya, mu'akkadnya nakirah. Qala rajulun atau ke siapa? Nafsuhu. Nah, sedangkan nafsuhu itu ma'rifah. Nah, nafsun diidhofahkan kepada domir, ma'rifah. Kembali ke mana? Rajulun. Enggak mungkin begitu kan? Nah, kalau mau kayak begitu kasih aja taukid apa? Hah? Taukid apa? Lafzi. Enggak bisa taukid itu pada ya, pada nakirah. Nah, maka kata beliau, la munakkar, bukan pada masa nakirah, fa'an mu'akkadin khala. Maka dari mu'akkad yang nakirah, khala, itu enggak ada. Khala, kosong, artinya enggak ada. Maka kosong tidak ada dari mu'akkad. Paham ya mu'akkad ya? Yang ditaukidkan dari yang nakirah. Khala ini pikir, apa? Khala ini pikir. Iya. Khala yakhlu. Khala yakhlu. Baik. Kemudian qala al-Bajuri rahimahullah fi wahidin min aujuhil i'rab, yaitu fi maksudnya fi pada salah satu dari sisi-sisi i'rab, aspek-aspek i'rab, asalah sati yang tiga. Dari sisi i'rab yang tiga. Ya. Kenapa yang keempat? Kan i'rab ada empat, satu lagi jazm. Nah, kenapa? Karena di sini i'rab apa namanya, taukid ma'nawi khusus pada isim. Dan isim enggak ada yang majzum sama lamanya. Fayatba'u fi raf'i in kana marfu'an wa fi nasbi in kana mansuban wa fil khafdi in kana mahfudan. Maka taukid mengikuti dari muakkad, dari matbu'nya dalam masalah rafa'nya, dalam apabila muakkadnya itu rafa', dalam masalah nasabnya apabila muakkadnya itu nasab. Ya, atau jar ketika atau mahfud ketika muakkad itu khafdh. Untuk mengatakan ja'a Zaidun nafsuhu ra'aitu Zaidan, berarti apa? Nafsahu maratu bi Zaidin nafsihi. Nah begitu, paham itu ya. Udah selesai ngerti berarti ya. Waitba'uhu waitba'uhu mana tadi? Fir rafi. Baik, wa ba'u aidan fi ta'rifi. Nah, taukid juga mengikuti muakkad itu pada ma'rifatnya. Ya, pada ma'rifatnya. Nah. Ya. Kenapa demikian? Fa yakunu tabi'an li muakkadin mu'arrafin. Maka taukid mengikuti muakkad yang mu'arraf, artinya yang dimakrifatkan, yang dimakrifatkan dengan alam, dengan domir, dengan isim mausul, isim isyara, ya, dan yang lainnya. Untuk mengatakan dengan alam misalkan ya Zaidun nafsu, ya. La li muakkadin munakkarin, tidak mengikuti muakkad yang ditaukidkan dengan nakirah. Kenapa? Li'anna alfadat tawqidi, karena lafat-lafat tawqid kullaha, semua lafat-lafat tawqid ma'arifu, semuanya ma'rifat. Gak ada yang nakiro lafat tawqid. Coba yang mana nakiro? Nafsuhu, ainuhu, ma'rifat, ya gak? Idofah kepada domir, domir ma'rifat. Fala yatba'u al-munakkara, maka taukid tidak mengikuti isim yang dinakirahkan. Fahuwa al-mu'akkidin khala, maka taukid dari ya, maka dia yang ma'rifah dari taukid itu khala, enggak ada ya, tidak ada. Indal Basriyin, ini menurut ulama Basri. Wa ma qawlu, adapun pernyataan seorang penyair. Ya laita iddata haulin kullihi rajabu. Kullihi, syahidnya mana? Kulli, kulli itu kullu, itu kan taukid. Kullihi, mana muakkadnya? Mana? Haulin. Ya laita iddata haul, ya laita, duhai seandainya kalau semua bilangan haul itu, bilangan haul itu semuanya adalah rojab, adalah bulan rojab. Maka kata al-Bayjuri al-Syafi'i di sini fasadun, ini kaedah ini keluar dari kaedah yang telah ditetapkan, syad, menyimpang, nyeleneh. Ini kalimat ini keluar dari kaedah, apa pernyataan ini keluar dari kaedah. Wa yakunu bi alfadin ma'lumatin 'inda al-'arabi, maka taukid itu dengan lafaz-lafaz yang ma'lumah, yang sudah diketahui oleh orang-orang Arab. Fala yu'dalu anha ila ghairiha, maka tidak diboleh dibalikan kepada selain lafaz-lafaz yang tadi. Lafaz-lafaz yang sudah ma'lumah tadi kata al-Bayjuri di sini. Wa tilkal alfadu al-ma'lumatu minha ma huwa mashhurun wa minha ma huwa ghairu mashhurin, maka lafaz-lafaz yang maklumah dari taukid tadi kata al-Bayjuri ada yang masyhur, yang sudah terkenal, ada yang juga belum terkenal, ada juga yang belum terkenal lafaz-lafaznya. Sudah bisa dipahami sampai sini pernyataan al-Bayjuri ini dan pernyataan Amriti dengan penjelasan Bayjuri. Nah, kita masuk lagi. Qala alam qala amriti, bukan imriti, amriti. Memang ada ulama yang nyebut imriti tapi dhaif. Yang afsah amriti. Nah, kalau kayak Ashmuni khotob, ya, dan itu enggak ada khilaf. Ashmuni, ya, kalau amriti atau imriti, memang saya tahu ada ulama yang membacanya dengan imriti. Asmawi kan tahu juga tuh. Ya, Asmawi itu. Kalau Ashmuni yang benar, bencara Alfiyah Ashmuni, bukan Asmuni. Asmuni pelawak. Lah, Asmuni. Asmuni. Ya sama lah kayak Qais Al-Qarni. Bukan Qarni, enggak ada kabilah Qaron. Qaron ya tanduk artinya. Yang benar Qaron dari kabilah Qaron di Yaman. Qaron. Qaron. Bukan Qarnu. Qaron ya tanduk. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa lafdhuhu mashhur fihi arba'u nafsun wa ainun thumma kullun ajma'u. Maka lafaz dari tauhid itu yang masyhur ada empat. Apa aja? Nafsu, ainu, kemudian kullu dan ajma'u. Ya. Maksudnya yang masyhur ini yang sering dijumpai, ya, yang sering dijumpai. Taib, fal masyhur. Maka qarahu biqoulih, maka yang masyhur itu yang disebutkan dengan pernyataan beliau. Walabdhu al masyhur fihi, lafat taukid yang masyhur fihi, ay fit taukid pada taukid arba'u, itu ada empat. Minal alfat dari lafat taukid. Wahiyat yaitu nafsun wa ainun thumma kullun ajma'u. Ini empat. Wal awalani maksudnya apa? Dua yang awal. Dua yang awal yang mana? Nafsuhu dan nafsun dan ainun. Nah. Ya kata beliau wal awali yu'akkadu bihima li raf'il majazi. Ya, maka ditaukidkan dengan keduanya, dengan nafsun, dengan ainun, untuk menghilangkan majas. Ya, kayak tadi kalau kita dikatakan ja'a Jokowi nafsuhu ainuhu, maka dengan didatangkan ainuhu nafsuhu taukid ini, maka hilanglah majas. Apa majasnya? Nanti akan ada takwil, tahrif, bahwa oh yang datang bukan Jokowi, yang datang jadi siapa? Oh itu ajudannya, ya enggak? Kayak dulu zaman Pak Harto, Pak Harmoko yang ngomong, ya enggak? Di laporan khusus, menurut Bapak Presiden ada Harmoko, ya enggak? Pak kata Pak Harmoko. Jadi semua ucapan Harmoko, kola Pak Harto. Nah itu. Sampai-sampai ada yang ini sudah keputusan. Padahal itu ucapannya Pak Harto. Nah, jadi jangan lagi disangka, oh ada kemungkinan ini dan itu. Nah, ini untuk menghilangkan majas. Ja'a Jokowi, datang Pak Jokowi. Wah, Pak Jokowi datang. Yang datang dekret, keputusan. Yang datang apa? Ajudan. Tapi kalau jangan Jokowi, nafsu, hilanglah majas. Ya, hilanglah majas. Ini indalah syairah ya, memang begitu. Syekh Al-Bajuri di sini, dalam mencarah di sini, beliau kan ulama dari kalangan asyairah. Memang asyairah begitu. Kalam itu yang sudah hakikinya, kalau dikatakan jangan Jokowi, sudah selesai kan? Ya, jangan Jokowi sudah selesai. Kalau mereka, oh enggak, ada kemungkinan. Nah, padahal digunakan kalimat ja'a yaji'u itu maknanya siapa? Maji, ya kan? Datang. Tapi kalau mereka, oh enggak. Makanya mereka mentafsirkan ayat wajaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa majaz. Kenapa? Karena enggak ada taukidnya. Karena enggak ada taukidnya. Majaz. So, kata-kata Ibnu Qayyim majaz itu apa? Tagut. Nah, majaz itu tagut. Tagut majaz. Dikit-dikit majaz. Nah, akhirnya berperanlah di situ Jahmiyah. Mu'tazilah. Mereka memberedel semua sifat-sifat Allah dengan alasan majas. Istawa alam asfalah, yang benar istawa. Istawa itu majas. Kata mereka. Nah, baliyadah umam sutatan, majas. Itu kudro, kudrota, nekmata. Waduh, semua majas. Pokoknya enggak ada tauhidnya, majas. Nah, ini Asy'ari. Adapun alas sunnah wal jamaat, sudah cukup. Jaa Zaidun sudah datang dia. Kalau dikasih taukid semakin mempertegas lagi. Semakin mempertegas lagi. Bukannya untuk menghilangkan majas, tidak. Karena sebelum datangnya taukid, kita yakini ala zahirihi kalimat tersebut berdasarkan zahirnya. Ya. Bisa dipahami sini, ini Al-Bayjuri Asy'ari, maka beliau menyatakan apa? Dirabbil majas. Untuk menghilangkan majas karena memang begitu. Menurut Asy'ari kalam itu bisa dibawa kepada majas. Sifat-sifat Allah kalau enggak ada taukidnya. Nah, kalau enggak ada taukidnya. Nah. Mu'tazilah pun sudah ada taukidnya masih dikatakan majas oleh mereka. Ya, wa kalamullahu Musa takliman. Mana taukidnya di situ? Hah, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak kan fungsinya salah satunya untuk mentakid amilnya. Nah, kata mereka jas atau dibalik i'rab telah berjalanlah jadi maf'ul muqaddam, Musa jadi fa'il mu'akhar. Nah, atau mereka mengatakan apa sisi majasnya, kata mereka kalama yukallimu, maka Allah yang berbicara, makna kalam adalah yang menciptakan kalam, kata mereka. Jadi kalau kalam dicipta berarti kalam adalah makhluk semua. Mu'tazilah ini ngawur. Baik. Nah, ini perlu saya terangkan ya supaya sisi penting ini dari sisi akidah memang begitu kebiasaan Asy'ari. Kalam itu ya bukan alal haqiqah. Itu kalam itu selama tidak ada taukid bisa dibawa ke majas. Ini benar kata Ibnu Qayyim, majas itu taghut. Nah, taghut majas. Nah, kemudian wal akhirani yu'akkadu bihima. Mana Pak Eko? Nah, sedangkan dua yang akhir, mana dua yang akhir? Nah, yaitu ajma' dan kullu. Ya, ajma' dan kullu. Dia maka ditaukidkan dengan keduanya al-ihad wa syumul, yaitu cakupan keseluruhan ya, kesemuanya. Ja'al qaum kulluhum semuanya, syumul mencakup semua mengenai kullun dan ajma'. Ya, menyeluruh. Maksudnya apa? Kalau dikatakan dia untuk mempertegas, itu mempertegas menghilangkan dugaan bahwa muakkad tidak menghendaki makna menyeluruh. Kullu bid'atin, misalkan menyeluruh, walaupun dalam pembahasan mantik sama mereka. Iya. Bapil kuliah. Taib. Qala lidzalika la yu'akkadu bima illa ma lahu ajza'un yunfasalu ba'duha an ba'din haqiqatan wa huwa zahirun aw hukman. Ya, kata beliau lidzalik, oleh karena itu la yu'akkadu bihima, tidak boleh ditaukidkan dengan keduanya, dengan kullun dan ajma'. illa ma lahu ajza'un yunfasalu ba'daha an ba'din haqiqatan dha'aba wa dhahirun aw hukman. Ya, oleh karena itu tidak boleh ditaukidkan dengan keduanya dengan kullun dan ajma', kecuali yang dia itu memiliki bagi apa namanya, dia memiliki ajza, bagian-bagian, ya, bagian-bagian yang yunfasalu ba'daha an ba'din haqiqatan, bagian itu dapat terpisah dengan bagian yang lainnya secara hakiki, secara, dan inilah zahirnya atau keberadaannya tersebut, ya, keberadaan tersebut, juz-juznya tadi terpisah secara hukumnya saja. Ya. Nah, apa sih maksudnya secara apa namanya terpisah, dia memiliki bagian secara hukum? Ya. Maksudnya dari yang dimaksud bagian apa, dari bagian yang terpisah dari marbu, ya, dari muakkad secara hukum adalah marbunya tidak dapat dipisahkan, namun hukum dapat mengenai, ya, pada bagian matbu. Ya. Tapi nah, kata beliau, wa huwa ma yasihhu ayyakuna al-hukmu sabitan li ba'di ajza'ihi duna ba'din. Yaitu, ya, dibenarkan, ya, hukum tadi tetap pada sebagian ajza, pada sebagian bagian-bagian. Ya, tidak pada sebagian yang lain. Nah, beliau berikan contoh, kama fi qaulika ishtaraitu al-abda kullahu. Saya membeli seorang budak semuanya. Fa inna ajza'al abdi. Nah, sekarang bagian dari ajza' dari budak tadi apa? Wa in lam yunfasal, walaupun tidak dapat dipisah. Ya enggak, kan budaknya satu orang. Masa antum mau beli budak tangannya doang, telinganya aja, kakinya aja, kan enggak dapat dipisah tuh. Nah, kata beliau, wa in lam yunfasal, walaupun tidak dapat dipisah, ba'duha anil ba'di al-akhari haqiqatan, walaupun tidak dapat dipisah, ya, sebagiannya dengan sebagian yang lain secara hakiki, lakin yunfasalu hukman, namun dapat dipisah secara hukum. Nah, maksudnya gimana? Ay yashtariya nisfahu duna, ya, duna nisfihi al-akhari. Yaitu dia dapat dibeli separuh harganya, ya, separuhnya, setengahnya dulu, tapi tidak pada sebagian yang lain. Ya. Nah. Jadi yang dimaksud dari bagian secara hukum yaitu hakikat matbu'nya tidak dapat dipisahkan secara hakiki. Enggak bisa antum istaratu al-abda kul akullahu, itu antum enggak bisa beli setengah tangannya dulu, itu dia enggak dapat dipisah. Namun hukum dapat mengenai pada bagian matbu'. Ya, semisal harganya, saya beli budak separuhnya dulu. Saya antum mengatakan istara itu al-farasa, saya membeli seekor kuda kullahu, separuhnya. Antum enggak bisa kan beli kepala kudanya dulu, buntutnya dulu. Hah? Enggak bisa dipisah itu kan. Taib. Nah, kalau yang hakikatan jelas ya. Antum mengatakan istara itu, nah, misalkan antum mengatakan ishtara itu ishrina farasan, saya membeli 20 ekor kuda semuanya, nah, itu jelas ini yang hakiki. Nah, ini kalau sekarang yang hukman, ya, kalau yang hukman kayak tadi, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ghayruha tawabi'ul ajma'i li ajma'a min aqta'in wa abta'in wa absa'a. Kata beliau berikutnya, wa ghayruha, dan selain dari itu, dari lafaz-lafaz yang masyhur, tawabi'un li ajma'a, maka itu selain dari itu, kalau pun ada taukid, itu adalah tawabi dari yang mengikuti ajma. Min yaitu berupa akta, abta, absa. Akta, abta absa. Maknanya apa? Ajma. Maknanya dia dia juga maknanya. Ya, maknanya itu-itu juga. Ada penyebutannya. Ada syarat-syaratnya. Ya. Lafaz-lafaz abta tadi siapa? Abta, ajma, absa. Lafaz-lafaznya. Ajma, apa? Akta, absa. Kemudian apa lagi tadi? Akta. Itu biasanya dia digunakan untuk mendampingi apa? Ajma. Mendampingi ajma. Ya. Sekarang antum mengatakan ja ajish kulluhu apa lagi? Ajma'u akta'u. Nah, gitu. Ajma'u akta'u. Maka itu disebut sebagai tabi dari ajma'. Tawabi'nya ajma. Qala wa ghairu mashhur ma dzakarahu bi qawli wa ghairuha. Maka lafaz-lafaz taukid yang enggak masyhur itu yang beliau sebutkan dengan pernyataan beliau oleh Afridi wa ghairuha ay ghairul arba' al madzkurah. Dan selainnya yaitu selain dari empat taukid yang disebutkan tadi. Ya, tawabi'un juga terdapat tawabi' li ajma tawabi'un ya. Li tanwin li darurah. Ini pakai tanwin darurah, aslinya enggak boleh pakai tanwin, ya enggak, sigo muntahal jumu, ya enggak, ghairu munsharif mafa'il. Nah, ini gua pakai tanwin ya, li darurah, darurat aja. Kenapa? Karena ya, kalau tawabi'u li ajma, entah ya sisi daruratnya ini apa ya. Lidarurah. Ya, di kauniha tawabi'a li ajma'ah, li ajma'ah. Karena statusnya dia sebagai tawabi', sebagai pengikut dari ajma'. Ya, maka la tataqaddamu alaihi, maka dia tidak mendahului dari ajma'. Wala yu'akkadu biha istiqlalan. Dan tidak boleh ditaukidkan dengan lafad-lafad yang tabi' dari ajma' ini istiqlalan, artinya sendirian tanpa ada ajma', gak bisa, dia mesti pakai ajma', ya, mesti pakai ajma' akta, baru ngikut akta, amso. Nah, gak boleh ya, gak boleh ditaukidkan dengan akta amso, kemudian apa lagi tadi, abta, dengan sendiri istiqlalan, tanpa ada ajma'. Wasyadda qauluh. Nah, kalaupun ada itu syad, ucapan penyair. Ucapan seorang penyair ini, ya laitani kuntu sabiyan murda'a tahminuni adzalfa'u haulan aqta'a. Lihat aqta'a, enggak ada ajma'nya. Ada enggak ajma'nya? Enggak ada. Ini syad. Ya, idza bakaitu qabbalatni arba'an. Masyaallah. Idan adalla ad-dahra abki ajma'. Nah, itu syaratnya di mana? Mana? Akta'a tanpa ada ajma'. Ya. Penyair berkata, ya laitani, duhai seandainya diriku kuntu sobiyan murdoan, seandainya diriku adalah sobi, anak kecil bayi yang disusui. Ngayal jadi anak kecil. Ya, tahmiluni azzalfa'u haulan akta. Maka niscaya si Mbak Zulfa, ya, maka niscaya ya sis Zulfa, sis Zulfa, Zulfa ini nama orang. Antum kalau cari di kampus pusing nggak ketemu. Mbak apa sis Zulfa tahmiluni, gendong aku. Kalau seandainya diriku jadi anak kecil, maka sis Zulfa akan gendong aku. Haulan akta. haul setahun. Ajma'ah semuanya setahun gitu. Enggak ada ajma'nya. Langsung akta. Langsung akta. Berarti ini apa? Syad keluar dari kaedah gitu. Ida bakaitu, nah ini lihat nih, kalau aku crying, nangis, ya. Qabbalat sni. Maka dia akan menciumku. Dicium Mbak Sis Dulfa. Arba'an, 4 kali ciumnya. Ya iyalah, qabbalat itu ada tata nis. Makanya kan tadi saya bilang sis, mbak. Saya enggak bilang mas. Dia gak mau dia kaya gitu ya, seandainya dua, seandainya aku bocah yang disusui, maka aku akan digendong oleh masa umur. Oh gak kaya gitu. Maka akan saya akan digendong oleh saat siapa Pak Sofian. Nah oh gak, gak mau lah. Ngapain nih kan kata dia pakai tamani sekalian dah terang-terangan. Dia akan menciumku 4 kali. Masya Allah. Ya. Setahun penuh digendong Sis Zulfa. Akta, ini syaratnya sih. Harusnya tahmiluni adzulfa adzulfau haulan ajma'a akta. Harusnya gitu. Ya enggak? Ajma'a akta. Ya. Karena kan dia enggak boleh mentaukidkan istiqlalan dengan dia sendiri. Mesti pakai ajma'a. Idan kalau begitu adalah dahra, kalau begitu aku akan adalah dahra abki ajma'ah, kalau begitu aku akan menangis terus selama ad-dahar. Dahar maksudnya sana haul setahun. Setahun apa? Ajma'ah setahun semua, setahun penuh saya akan nangis sepanjang setahun penuh biar tiap hari dicium Mbak Zulfa, 4 kali gitu. Ini mungkin Zulfa ini cewek inceran sang penyair kali ya. Cuman dia akhirnya gini ya, putus asa. Somol, antum jalan gini ya, putus asa bikin syair gitu ya. Lamar kalau mau. Wah, kalau antum ya udah temu calonnya takut ya bisa nanti kasih tahu Pak Rizky biar dibadalin sama dia. Cukup dulu sampai sini ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Subhanallah. Shalawat. Astagfirullah.